Mitra Bisnis, terjadi perdebatan soal penutupan Bank Century, di mana mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani berpendapat Bank Century berdampak sistemik dan jika pada 2008 lalu tidak diselamatkan akan menggoyang stabilitas ekonomi di Indonesia. Di lain pihak, mantan Wakil Presiden Yusuf Kala berpendapat Century tidak sistemik dan tidak layak diselamatkan pada waktu itu. Ada yang mengatakan kebijakan itu tidak bisa dikriminalisasikan. Dan untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Iman Sugema. Pak Iman, apa komentar Anda soal ini? Kalau masalah hukum itu tidak ada kriminalisasi atau tidak dikriminalisasi, ya kan? Karena setiap kebijakan publik itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tinggal dibuktikan saja apakah memang berdampak sistemik atau tidak, kan gitu. Kalau disebut berdampak sistemik atau tidak sistemik, ya lihat aja yang assessment pertama yang diberikan oleh Bank Indonesia ya. Waktu itu Pak Halim Alamsyah ya, yang sekarang ini menjadi deputi gubernur ya, dulunya kan masih direktur dia. Pak Halim Alamsyah itu memimpin sebuah tim yang dalam laporannya itu mengasess apakah Century itu berdampak sistemik atau tidak. Dalam laporan yang pertama disebutkan tidak berdampak sistemik. Ya, kemudian masuk ke Dewan Gubernur, laporan itu diminta untuk dirubah. Ya, jadi sebetulnya usulan dari bawah itu mengatakan bahwa Bank Century tidak berdampak. Usulan dari bawah loh, tiba-tiba di atas kemudian berubah. Nah, itu kan Anda bimbing sendiri lah. Apakah artinya ada muatan politis Pak di dalamnya? Saya nggak tahu, kalau muatan politis bukan urusan hukum itu. Ya, tetapi faktanya begitu. Kan begini, menurut direkturnya, direktur Bank Century ya, direktur Bank Century, menurut dirutnya, yang mereka minta itu fasilitas repo aset, ya, fasilitas repo aset. Kemudian BI memutuskan, ya, sekali lagi ya, ini harus jeli, kemudian diputuskan oleh BI untuk mendapatkan fasilitas pendanaan jangka pendek, FPJP. Ya kan? Kan sudah jelas juga di pengadilan bahwa yang diminta oleh direksi Bank Century waktu itu bukan FPJP, bukan. Tapi keputusan BI kemudian memberikan FPJP. Kan mestinya ada apa-apa dong. Jadi menurut Anda Pak Iman, seharusnya penutupan Bank Century ini bisa dikatakan berdampak sistemik atau tidak Pak? Kalau pandang saya dari kacamata akademis, ilmiah, bank itu tidak berdampak sistemik. Karena sebetulnya pertama bank itu relatif kecil ya dari sisi ukuran banknya. Nah, kedua nasabah penabungnya juga relatif kecil ya kan, jumlah jaringannya juga tidak tersebar ya. Jadi kalau menurut saya kesalahan besar kalau Bank Century berdampak sistemik. Bank Century tergolong bank kecil, asetnya saja hanya 0,7% dari total aset bank nasional sehingga tidak layak mendapatkan dana talangan. Bagaimana menurut Anda Pak Iman? Yang liquidnya dan yang nyata ada di Indonesia memang begitu. Tapi kan yang dimaksud dengan repo aset itu adalah Bank Century menyerahkan berbagai macam jenis aset. Apakah itu milik Bank Century itu sendiri atau dia pinjam aset dari orang lain kan jangan jadi masalah. Yang jelas aset itu dijaminkan dan aset itu harus liquid. Nah, tinggal dinilai saja apakah aset yang waktu itu akan diberikan sifatnya liquid atau tidak. Apakah ada hubungannya juga Pak dengan krisis global yang terjadi saat itu? Krisis global tidak mempengaruhi Bank Century ya. Karena bank ini memang sejak sebelum terjadi krisis global juga sudah menderita kerugian. Kan itu akibat dibobol oleh pemiliknya, gitu loh. Himbauan Anda, Pak Iman, selaku ekonom kepada semua yang terlibat dalam kasus Century ini? Ya kalau udah masalah hukum seperti ini, selesaikan aja di pengadilan. Nggak ada mekanisme lain. Jangan sampai kemudian bilang ini politisasi, ini faktor politik. Nggak, ini sekarang murni masalah hukum. Demikian ekonom Iman Sugema, saya Mandariska.